الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ke-17 قال الله تعالى فرمان الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki Walakin Allah yahdi man yasha tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang dia kehendaki wa huwa a'lamu bil muhtadin dan dia maha mengetahui lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat hidayah Qasas surat Qasas ayat 56 syarah firman ini sababu nuzuli hadil ayah sebab turunnya ayat ini mautu Abi Talibin ala millati Abdil Muttalib dikarenakan meninggalnya Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib kama saya tibayanu zalika fi hadithil bab sebagaimana yang akan dijelaskan dalam hadis bab berikut Qala Ibnu Katsir berkata Ibnu Katsir Yaqulullah ta'ala li rasulih Allah berfirman kepada rasulnya yaitu Muhammad innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta Engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai Ai maksudnya laisa ilaika dzalik Itu bukan hak kamu itu bukan tugas kamu Laisa ilaika dzalik Innama 'alaika al-balagh. Tugas kamu hanya menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha. Dan Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Walahul hikmatul balighah. Ini memiliki hikmah yang sangat dalam wal hujjatud damighah. Dan petunjuk yang kuat. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha sungguhnya kamu tidak bisa memberi mereka hidayah tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki Al-Baqarah ayat 272 Allah juga berfirman wa ma akthara an-nasi walau harasta bi mu'minin sungguh banyak sekali manusia ini walaupun kamu sangat ingin sangat antusias untuk menjadikan mereka orang-orang mukmin. Surat Yusuf ayat 103. Rekhofidin azallahu iyyakum. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia setiap dai, setiap juru dakwah di tingkat level apapun dia, dia hanya bisa, dia hanya bertugas untuk menyampaikan. Adapun hidayah itu bukan hak dia. Allah yang memberi hidayah. Dan ayat ini berkaitan dengan kematiannya Abu Thalib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat bantuan dari Abu Thalib, mendapat perlindungan dari Abu Thalib, pamannya, paman kandungnya, dari intimidasi, dari ancaman-ancaman orang kafir Quraisy waktu itu. Dialah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Abu Thalib meninggal, ternyata dia lebih memilih untuk meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, bukan agama kemanakan yang dia lindungi, yang dia dukung. Itulah sebabnya Rasulullah sangat sedih. Orang yang membantu dia, yang mendukung dia, yang melindungi dia, ternyata meninggal tidak di atas agamanya, tidak di atas agama Allah, tapi berada di atas agama berhala-berhala orang kufar Quraisy waktu itu. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Dan untuk mengobati kesedihan itu, Allah menurunkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Tetapi walakinallahu yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Para hadirin azallahu iyyakum. Di sini Allah menyebutkan, ya Muhammad, engkau enggak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Ya, perhatikan ya, Rasulullah sebagai rasul, orang makhluk yang terbaik di dunia secara mutlak. Ana sayyidu waladu Adam, kata Rasulullah. Aku adalah pemimpin anak Adam, bila fakhar, dan aku tidak bangga tentang hal itu. Demikian juga mengenai syafa'ah uzma yang kemarin kita kaji, Rasulullah lah yang meminta kepada Allah, meminta izin untuk diberikan syafaat kepada umat manusia seluruhnya. Itu Rasulullah. Namun begitu pun, Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah kepada orang. Hidayah itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas juru dakwah, dia hanya bisa memberikan informasi, memberikan petunjuk, mengajak. Namun mendapat hidayah, tidak. Itu hanyalah hak Allah. Oleh karena itu, para kafirin azallahu iyyakum, terkadang seorang itu mulai tergerak hatinya hanya dengan mendengar sekali dua kali nasihat. Ada yang sudah bertahun-tahun tidak juga mendapatkan, tidak juga apa namanya, tidak bisa memahami dan meyakini atau mengamalkan nasihat tersebut. Jadi masalahnya bukan masalah orang yang menasihati, tapi masalah hidayah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, di mana di hari kiamat kelak Rasulullah SAW menyebutkan nanti di hari kiamat seorang nabi melintas dengan umatnya satu orang. Kemudian datang lagi nabi bersamanya hanya dua orang. Coba umat nabi, umatnya cuma dua orang. Ada yang nabi bersamanya tiga orang. Ada yang nabi bersama rasul itu sembilan orang. Ada yang bersamanya jamaah banyak orang. Dan ada yang sangat banyak sekali. Itu para nabi, para khalifah. Coba para nabi saja ada yang berdakwah pengikutnya hanya satu orang. Ada para nabi berdakwah, ya, isin anaknya sendiri yang mengingkarinya. Coba, padahal seorang suami, tentu orang-orang yang terdekat dia adalah istri dan anak-anaknya. Tapi malah anak dan istrinya yang mengingkarinya pertama kali. Seperti Rasulullah SAW, yang mengingkari pertama kali adalah paman kandungnya, yaitu Abu Lahab. Perekhobidin azimallahu iyakum. Para nabi juga demikian. Orang-orang yang dia cintai malah yang mengingkarinya. Nabi apa itu? Nabi Nuh, pergi. Hah? Nabi Lut. Ya, Nabi Lut juga demikian. Ya. Demikian para khotib dan sebagainya. Itu tandanya, ya. tandanya hidayah itu hanya milik Allah. Tandanya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bisa jadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak berdakwah kepada anak dan istri kita. Hanya mengatakan 2-3 kali kemudian selesai. Nanti alasannya Nuh saja istrinya kufar. Kita harus pahami. Nabi Nuh itu disebutkan dalam surat Nuh, "Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku berdoa, berdakwah kepada kaumku siang dan malam hari. Dan usianya Nabi Nuh apa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kalau dia diangkat jadi nabi usia 40 tahun, berarti dia berdakwah selama 910 tahun siang dan malam hari. Jadi enggak bisa kita jadikan Nabi Nuh itu sebagai alasan untuk berhenti berdakwah kepada anak dan istri kita. Karena jauh sekali. Ya. Enggak bisa kita mengatakan, "Dek, beginilah Dek, salatlah." Ya udahlah kalau enggak mau, yang penting abang sudah ngasih tahu. Enggak bisa seperti itu. Karena Nabi Nuh saja istrinya kafir. Enggak bisa seperti itu. Tidak bisa dikiaskan. Jadi bagaimana? Yang penting itu adalah usaha. Allah menyuruh kita usaha. Sebagaimana manhaj at-taghyir. Manhaj taghyir yaitu manhaj perubahan. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasib dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau merubah anak dan istri kita, kita berusaha dengan dengan semaksimal mungkin. Tentunya dengan dakwah-dakwah menurut jalur yang dibenarkan, yang disyariatkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena dakwah dalam Islam prinsip dasarnya adalah walaukun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu itu keras ya Rasul, ya Muhammad, keras kasar, tentunya orang-orang akan lari semuanya dari kamu. Itu prinsip dakwah. Ya, prinsip dakwah. Walaupun pada level-level tertentu butuh ketegasan. Namun prinsip dasarnya adalah kelembutan. Para ikhwatiddin azzallahu iyyakum. Kalau seandainya orang lain yang kita dakwahi kita pakai prinsip ini, maka anak dan istri kita lebih berhak mendapatkan prinsip ini dari kita. Para ikhwatiddin azzallahu iyyakum. Ya, in kala tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Seandainya lah Rasulullah, seandainya Rasulullah mendapat hak untuk memberi hidayah kepada orang yang dia cintai, tentunya yang pertama kali adalah Abu Thalib ini yang telah melindungi dia mati-matian. Karena Abu Thalib sendiri mengatakan, "Aku tahu bahwasanya agamanya Muhammad itu benar. Ya, seandainya tidak gengsi dengan kaumku, misalnya engkau akan dapat di aku orang yang pertama masuk Islam." Dia mengaku sendiri. Tapi itulah, ternyata dia meninggal tidak di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku katakan ini pencerah, wan nafyu huna hidayatut taufik wal qabul. Yang dinafikan oleh Allah di sini adalah hidayah, taufik dan qabul, penerimaan. Wa inna amra dzalika ila Allah. Karena urusan ini ada di tangan Allah. Wa huwal qadiru alaihi, dan dia yang maha berkuasa atas hal yang demikian. Wa ammal hidayatul madhkura fi qouli ta'ala. Adapun hidayah yang tercantum dalam firman Allah, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Perhatikan ya. Surat Asy-Syura ayat 52. Di sini ada dua ayat yang sepertinya bertentangan. Ayat yang pertama tadi Al-Qasas, surat Qasas 56 menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Namun dalam surat Asy-Syura menyebutkan, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. ya kan, zahir daripada ayat ini bertentangan. Yang satu kata Allah, ya Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah. Yang satu lagi mengatakan, engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Pada khafidin azillahu iyyakum, tidak ada pertentangan antara dua ayat ini. Tidak ada pertentangan. Hidayah yang pertama yang dimaksud, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Maksudnya masalah penerimaan dan taufik, ya, penerimaan dan taufik. Artinya ketika kita memberikan pegangan nasihat, ada orang yang mudah sekali menerima, punya benar akhi, saya terima. Ada yang sudah bertahun-tahun sulit sekali menerima. Jadi yang dimaksud Allah pada ayat yang pertama yaitu menerima petunjuk yang diberikan. Adapun surat Asy-Syura ayat 52 yaitu menyebutkan wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya memberi, bukan memberi hidayah taufik, tetapi penjelasan. Jadi Rasulullah memberi penjelasan, inilah jalan yang lurus. Dalam surat Yusuf disebutkan, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Aku ajak orang-orang ke jalan yang lurus ini. 'Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Rasulullah menyebutkan, orang-orang, aku mengajak orang ke jalan yang lurus ini. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, para duat, juru dakwah yang mengikutiku akan mengajak orang ke jalan yang ini, ala basiratin, berdasarkan ilmu. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juru dakwah yang lainnya, para duat fisabilillah, hanya menyebutkan ini jalannya. Kalau mau ke surga, ini jalannya. Tapi orang yang diberitakan, ada yang mau menempuh jalan tersebut, ada yang tidak. Nah, ketika ada seorang juru dakwah mengatakan, ini jalannya pak, silahkan melalui jalan ini kalau mau ke surga. Ada yang menerima, itu dikatakan taufik dari Allah. Ya. Hidayah taufik namanya. Karena dia mudah menerima. Sementara yang gak ini, memberi petunjuk saja, menjelaskan, ini jalannya. Karena ada para duat yang disebutkan dalam hadis, du'atu ala abwabi jahannam. Para juru dakwah yang berada di pintu-pintu neraka jahanam, di mana dia mengajak orang bukan untuk melalui jalan menuju surga, tapi dia mengajak orang untuk menempuh jalan ke neraka. Nah, di sinilah para khafidin, di dunia ini terjadi pergolakan yang hebat antara juru dakwah yang mengajak orang-orang ke jalan yang surga dan ke jalan neraka. Namun tentunya tidak mungkin terang-terangan seorang juru dakwah, saya akan ajak kalian ke jalan neraka. Ya mana ada yang mau? Ya. Makanya kata Rasulullah, ala basiratin, adu'u ilallah ala basiratin, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, berdasarkan ilmu. Kalau enggak ada ilmunya, enggak usah ngajak-ngajak orang. Nanti khawatir mengajak orang ke jalan yang menuju neraka jahanam, para khafidin azallahu iyyakum. Jadi, hidayah yang disebutkan dalam surat Qasas adalah hidayah taufik. Orang yang mau menerima taufik. Kemudian yang tercantum dalam surat Syura ayat 52 adalah hidayah al-bayan, ad-dalalah wal-bayan, apa namanya, memberi penjelasan dan menunjukkan orang, ini jalannya. Yang mau menerima, itulah hidayah dari Allah. Sekali lagi, yang menunjukkan, ini adalah hidayah al-bayan, itu para juru dakwah. Yang kalau orang itu menerima, mengapa dia menerima, itu hidayah dari Allah. Ini dikatakan hidayah at-taufiq. Kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan di sini. Kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu para khafidin, ketika kita mendapatkan taufik itu, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyaknya orang menerima sebuah hidayah bukan dikarenakan kehebatan seorang juru dakwah, tapi dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, apabila ada seorang juru dakwah, kalau yang mengikuti dia mungkin ribuan, mana lebih hebat, juru dakwah ini atau nabi yang nanti hari kiamat membawa satu orang? Mana lebih hebat? yang jadi standar dakwah. Standar dakwah itu bukan ramainya orang, tetapi benarnya. Itu dia, ya. Standar dakwah bukan banyaknya, tapi benarnya. Kalau seandainya benar itu dikaitkan dengan kuantitas, jumlah orang, ya, jumlah orang, berarti di semakin banyak orang semakin benarlah dia. Salah. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti akhara man fil ardi yudilluka an sabili." Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu jelas sekali. Ya, itu sangat jelas sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Bada Islam gharib." Islam itu banyak asing. Asing itu kan berarti enggak banyak. Aneh dilihat orang. Wa tayaudu ghariban, akan kembali asing. Fatu balil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang asing. Kata asing di sini menunjukkan bahwasanya Islam itu sedikit, nanti kembali akan menjadi sedikit. Kalau seandainya dia mayoritas, maka dikatakan enggak asing dia. Enggak menjadi asing. Seorang yang melaksanakan sunnah dianggap asing. Jadilah dia ketika zaman yang asing tersebut, orang yang melaksanakan sunnah dianggap melakukan sebuah kebedaan dan kesesatan. Orang yang melakukan kebedaan dianggap melaksanakan sebuah sunnah, terbalik-balik. Yang melakukan syirik dianggap tauhid, yang melakukan tauhid dianggap syirik. Orang yang berdosa dianggap jujur, yang jujur dianggap dosa. Dalam sebuah hadis sebutkan nanti akan ada sama lima. Orang yang pendusta akan diberi amanah, orang yang memang anggap orang yang pendusta. Dunia terbalik-balik kepada Khafidin Azzallahu Iyakum. Maka ya, bahwa dalam dakwah terutama juru dakwah, karena kita ini kan semua juru dakwah, punya levelnya beda-beda. Semua kita juru dakwah, minimal dakwah untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya istri, kita berdakwah kepada istri dan anak kita, itu juru dakwah. Kita semua juru dakwah. Dan yang menjadi standar juru dakwah itu adalah benarnya, bukan banyaknya. Ya, terkadang dakwah kita di Kota Medan ketika banyak yang hadir pada daurah, kita mulai bangga. Banyak sekali yang hadir, ribuan. Banyak kemarin enggak ribuan yang datang. Bapak ibu yang datang. Bukan, kalau dulu kan tanya berapa puluh yang datang, dan sekarang nanyanya berapa ribu yang datang. Sekian ribu, maka kita bangga. Padahal itu belum tentu. Ya. Itu belum tentu menunjukkan sebuah keberhasilan. Biasanya yang datang itu hanya sudah dengar-dengar. Ya, enggak semua yang menerima, enggak semua menerima. Ini kan banyak COVID-din. Ya, oleh karena itu, disinilah tantangan bagi masing-masing juru dakwah untuk mempertahankan yang benarnya, bukan banyaknya. Nah, demikian para COVID-din. Rahimani Allah wa iyyakum. Atau kata lain, lebih mengedepankan kualitas ketimbang kuantitas. Demikian. Fahuwal mubayyinu anillah, dan ini merupakan penjelasan dari Allah. Artinya ketika seorang dai juru dakwah menyatakan inilah jalan menuju Allah, artinya penjelasan ini dia dapati dari Allah, tidak sembarangan. Makanya ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak pada Allah di atas ilmu. Ilmu itu adalah Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang yang punya ilmu, nanti dikira ini jalan ini menuju surga, padahal nanti jalan ini menuju jurang misalnya, malah menjerumuskan orang lain ke jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, hidayah yang kedua yang dimaksud adalah hidayah penjelasan, dan itu penjelasannya harus diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wadallu ala dinihi wa syar'ihi, yang menunjukkan pada agamanya dan syariatnya. Qala musannif rahimallahu taala, berkata penulis rahimallahu taala fi sahih, dalam hadis sahih. Hadis sahih ini maksudnya itu Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An ibni Musayyib an abihi, dari ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib ini seorang tabi'in, dari ayahnya. Qala, dia berkata, lamma hadrat Aba Talib lil Abi Talibinil wafat, ketika Abu Talib sedang sekarat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibni Abi Umayyah. Wa'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah. Dia, yaitu Abu Talib, didatangi oleh Rasulullah. Kebetulan di situ juga hadir Abdullah bin Abi Umayyah, salah satu gembongnya orang musyrik Mekah. Abu Jahal juga di situ. Faqala lahu, Rasulullah berkata kepada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada pamannya Abu Thalib yang sedang terbaring, yang sedang sekarat di penghujung usianya. Di situ juga ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua orang gembongnya orang musyrik, pimpinan orang musyrik Mekah, Quraisy. Apa kata Rasulullah? Qul ya ammi, wahai pamanku, qul, katakan, la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Katakan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini akan menjadikan hujah, akan aku jadikan pembela untuk kamu nanti di sisi Allah. Jadi ketika kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, nanti inilah akan aku jadikan alasan di hadapan Allah untuk membela anda nanti di hari akhirat. Katakan ini, enggak banyak la ilaha illallah. Qala lahu Abu Jahal dan Abdul Umayyah, enggak mau kalah. Enggak mau dia kalau Abu Thalib masuk ke dalam agamanya Muhammad. Sebab kalau Abu Thalib pada masanya termasuk orang yang terhormat. Ya, termasuk orang yang diperhitungkan di Quraisy, suku Quraisy waktu itu. Karena salah seorang dari anak dari Abdul Muthalib orang terhormat waktu itu. Anak-anak beliau termasuk Abu Thalib, Abbas, termasuk Abu Jahal. Ini apa ini? Adik kakak. Abdullah ayahnya Rasulullah, Abbas ayahnya Ibnu Abbas, Hamzah, Abu Jahal, Abu Lahab, ini semua abang beradik. Kemudian mereka bidin sallallahu iyakum, berkata mereka berdua ini, atarghabuna an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Thalib, kamu tak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Maksudnya agama ayahmu Abdul Muttalib kan ayahnya. Kamu gak suka, udah gak suka dengan agama ayahmu? Begitulah pergolakan, tarik menarik antara Abu Jahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Lantas Nabi kembali setelah mereka mengatakan, kamu enggak suka dengan agama ayahmu Abu Muthalib? Rasulullah kembali ngomong, ya Han, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang akan menjadikan hujah membelamu di depan Allah nanti. Ini juga kalau kalah ya, nggak suka kamu dengan agama yang Abdul Muthalib. Jadi saling timpal menimpal. Ketika Rasulullah menyelesaikan mengatakan katakan la ilaha illallah, ini mengatakan nggak suka kamu dengan agama Abdul Muthalib. Demikian. Fakana akhiru maqal, jadilah akhirnya. Akhir ucapan Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib, kemudian hilang. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya Abdul Muthalib. Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini berarti Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tapi orang Syiah mengingkari hal ini. Orang Syiah mengatakan, ya mungkin Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir, karena dia telah membela habis-habisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebuah buku Abu Thalib Muslim, begitu punya buku orang Syiah. Jadi bagaimana hadis ini? Dhaif kata mereka, karena hadis-hadis yang riwayat hadis yang berada di tangannya orang Syiah beda dengan di tangannya orang Ahlus Sunnah. Ya beda, mereka punya riwayat yang lain. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Kalau orang Syiah mengatakan tidak. Ayah dan ibunya Rasulullah juga mereka anggap mati dalam keadaan Islam. Tapi hal itu tidak benar para Khafiddin. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana ayahku tempatnya? Kata Rasulullah, ayahmu tempatnya di neraka. Mendengar jawab Rasulullah, berubah muka sahabat ini. Dia pun pergi. Kemudian nanya lagi, kalau ayah anda ya Rasulullah? Begitu. Balik dan balas, ayah saya neraka. Itu jelas menyatakan Rasulullah, ayah saya neraka. Nah demikian. Ibunya bagaimana? Sama. Ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, dia meminta izin supaya diberikan izin berdoa kepada Allah untuk ampunan ibunya. Tapi Allah tidak memberi keampunan, tidak memberi izin. Kalau doanya minta keampunan, karena apa? Karena ibunya meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Rasulullah minta kalau begitu aku dibolehkan untuk melihat kuburannya. Itu diperkenankan. Ya, itu diperkenankan. Kalau sekedar untuk melihat kuburannya, diperkenankan. Fa'ada ayyakul, ternyata dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dia lebih memilih agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama musyrik, penyembah berhala, la ta'u zamana, dan seterusnya. Faqalan Nabi SAW, lantas Nabi mengatakan SAW, la astaghfiranna laka ma lam ankunha anka. Ini tekad Rasulullah. Sungguh aku akan minta ampun kepada Allah. Aku akan minta berdoa kepada Allah untuk keampunan dirimu selama tidak ada larangan. Bagaimana dia cinta dengan Abu Thalib ini? Orang yang dekat dia pada waktu itu. Makanya dikatakan inna kala tahdiman ahbabta. Orang yang kau cintai siapa itu? Abu Thalib. Berarti kau semua cinta dengan pamannya. Sampai ayat ini turun seperti itu. Kemudian pada Covid-19 Rasulullah ya kecewa, siapa yang tak kecewa? Dia tahu ini agama yang benar. Orang yang paling dia cintai ternyata kafir matinya. Apa katanya? Demi Allah, la astaghfirunna laka. La astaghfirun itu kalimat apa namanya? La astaghfirun itu artinya penegasan. Lam ini la astaghfirun, lanya la taukid, nunnya nun taukid faqilah. Sungguh aku akan minta ampun kepada Allah untukmu selama tidak ada larangannya. Begitu. Lantas fa'anzalallahu azza wa jalla, lantas Allah pun menurunkan firman-Nya, wahyu, maka nabiyyin walal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi nabi, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun pada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat-kerabat dekatnya. Setelah jelas bagi dia bahwasanya kerabatnya tersebut adalah penghuni neraka jahanam. Ketika Abu Thalib mati tidak mengatakan la ilaha illallah, Rasulullah tahu ini bakal menjadi penghuni neraka jahanam, tahu Rasulullah. Kemudian turun ayat larangan, di mana seorang nabi dan seorang mukmin gak layak meminta ampun kepada Allah untuk orang musyrik, walaupun dia orang-orang terdekatnya. Walaupun dia orang-orang terdekatnya, para kafirin azallahu yakum. At-Taubah ayat 13. Wa anzala fi Abi Thalib, lantas Allah menurunkan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi sungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Para kafirin azallahu yakum. Ya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan orang-orang yang mendapatkan taufiklah dari Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin, ya, kaum muslimin sekarang ini berbagai macam pemahaman-pemahaman yang jauh dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapat taufik untuk berada di atas sunnah, kita yang pertama sekali yang harus kita lakukan bersyukur. Ya, bersyukur. Imam Ahmad pernah berkata mendengar ucapan muridnya, alhamdulillah ya lah Islam. Segala puji bagi Allah tentang karena telah menjadikan aku seorang penganut agama Islam. Kata Imam Ahmad, belum lengkap. Kul, katakan alhamdulillah ya lah Islam ya sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seorang muslim dan berada di atas sunnah. Berarti tidak semua muslim berada di atas sunnah Rasulullah. Artinya para ikhwatiddin, ketika kita sudah mendapatkan sunnah, ya, dan mendapatkan hidayah di sunnah ini, maka kita syukuri, kita mensyukurinya, tidak malah menganggap apa namanya remeh terhadap orang-orang yang nggak paham tentang sunnah. Ya masyarakat kita ini kan banyak nggak paham sebenarnya, karena memang minat mereka untuk belajar agama itu masih sangat kurang. Orang yang kurang minatnya tentunya ilmunya juga menjadi kurang, ya. Jadi kita harus pegang ini, ya, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjadikan sebuah kebanggaan. Karena itu taufik, bukan karena kita hebat makanya Allah memberi kita taufik, enggak. Taufik semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa namanya medan dakwah, kita mendengar berbagai macam cerita tentang awal mula seorang tertarik dengan dakwah. Ada yang dia sudah lama begitu baru tertarik. Ada yang mendengar sebuah tema dakwah yang sebenarnya bukan sebagai apa namanya satu hal yang sangat urgen. Dia mendengar masalah ketika penjelasan masalah ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ketika dijelaskan itu, dia mulai tertarik. Itu aja. Ada yang mendengar dari cara penjelasan. Ada yang bukan karena penjelasan, dikarenakan mendengar sebuah hadis. Tapi saya apa mendengar hadis ini? Ada mikir macam-macam orang mendapatkan taufik itu. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala pada Khofiddin Azzallahu Iyakum. Makanya pada Khofiddin, seorang juru dakwah siapapun dia, ya, kita semua sebagai juru dakwah, ketika kita berdakwah kepada siapapun yang kita dakwahi, ya, yang pertama itu yang pasti ikhlas. Belum tentu orang yang orator, pintar menjelaskan begini, tahu buku segala macam, dia bisa menjelaskan kepada menjelaskan ataupun sudah bisa pasti akan memberi daya kepada seorang, enggak. Bisa saja seorang itu ya biasa-biasa saja, tapi ketika dia menjelaskan kepada temannya di warung misalnya, ya memang dia karena ingin kawannya itu tahu, ingin mendapat kawannya taufik, mudah sekali kawannya itu menerimanya. Dengan keikhlasan itulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dari melalui jalannya. Makanya Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah memberikan hidayah melalui tangan seseorang. Nah, meledaklah seorang, bukan orang ini memberi hidayah, tapi Allah memberi hidayah melalui jalan seseorang, itu lebih disukai daripada humurun na'am, daripada unta merah. Waktu itu unta merah itu merupakan kendaraan yang paling mewah pada saat itu. Demikian para khofiddin azinallahu iyyakum. Jadi orang yang telah menjelaskan berdakwah kepada orang lain, kemudian orang itu menerima, bukan dikarenakan kehebatan dia berdakwah, ya, bukan dikarenakan kehebatan dia berdakwah, tapi dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terlalu mikir, enggak saya di sini, pokoknya itu sudah setan yang masuk, karena bukan dia yang memberikan hidayah para khofiddin. Yang penting bagi si jurawat siapapun dia, yang dia sampaikan harus yang berdasarkan ilmu, itu yang terpenting. Dan disampaikan dengan cara koridor syar'i, itu yang terpenting. Mau diterima dan tidak terima itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau banyak dan sedikit orangnya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mendapat tantangan, jangan begitu. Dari dahulu sampai sekarang belum begitu dalam berdakwah, tak ada tantangan. Begitulah sunnatullah. Ya. Alhamdulillah kita nggak dikejar-kejar orang dalam berdakwah. Tantang nggak dikejar-kejar orang. Paling dibilang apa itu? Dicibir orang. Paling itu. Dipukul pun nggak berani sekarang kan? Kalau ada yang memukul, ya satu-satu lah kalau nekat kan baru mukul. Tapi pada umumnya nggak berani, paling mencibir, menceritakan di belakang, paling begitu saja. Untuk mencederai fisik itu sulit sekarang ini para khofiddin. Alhamdulillah kita berada pada zaman seperti ini. Ya, tidak ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Oleh karena itu para khofiddin, azzallahu iyyakum, ya ini kesempatan kita sebenarnya sebesar-besarnya. Kalau antum di Malaysia tidak bisa sebesar ini kesempatan berdakwah. Di Malaysia itu kalau mau berdakwah harus ada lisensinya, harus ada izin, lisensi dari kerajaan. Kalau tidak ada boleh, ya, nggak boleh memberi dakwah. Mau jadi khatib Jumat nggak bisa sembarangan, buat masjid nggak bisa sembarangan, harus ada izin dari kerajaan. Para khofiddin azzallahu iyyakum, ya. Saya kira cukup lah ya, kurang sehat saya sebenarnya. Demikianlah para khofiddin kajian kita pada malam hari ini, yang intinya bahwasanya hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah itu taufik. Hidayah taufik itu taufik dari Allah. Semua yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika antum misalnya berbicara dengan orang, ketika kita mau berdakwah, yang keluar itu mudah saja keluar. Misalnya, kok lancar saja kita ngomong misalnya. Itu bukan karena kita hebat. Karena kan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang enggak terpikir kita sebelumnya, ketika kita menjelaskan terpikir. Itu taufik dari Allah. Kalau enggak, mungkin apa lagi ya? Apa lagi mau disampaikan? Nah, demikian para khafidin. Jadi semuanya itu merupakan taufik dari Allah. Kemudian orang yang menerima juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hidayatu yang disebut dengan hidayatul bayan. Hidayah al-bayan, hidayah penjelasan. Artinya hanya menunjukkan inilah jalannya, silahkan lewat. Kalau mau surga ini jalannya, silahkan. Ada yang menerima, itu berarti dia mendapat hidayah taufik. Yang si juru dakwah merupakan hidayah al-bayan, dan kalau dia menerima dikatakan mendapat hidayah at-taufik. Dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayatul bayan harus menjelaskan dari Allah, begitu. Bukan kita karang-karang sendiri penjelasannya. Penjelasan ini harus diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qul ya hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur. Dingin ya Ran ya? Apalah. Ada pertanyaan, Nob? Ada, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Apa itu? Apa hukumnya valuta asing atau valuta falas? Tidak jelas. Gimana? Apa hukumnya memakai valuta asing atau falas? Valuta asing? Iya, Ustaz. Aduh, nggak ngerti saya valuta asing itu bagaimana. Valuta asing itu bagaimana? Nggak tahu juga, Ustaz. Oh ya, saya nggak paham valuta asing itu apa. Iya, soalnya ada yang bertanya di sana seperti itu. Yang lain nggak ada? Ada lagi, Ustaz. Itu aja? Iya, sebentar ini satu lagi. Oh iya, iya. Untuk ada yang bertanya, silakan. Pertanyaannya, apakah seorang mukmin boleh mendoakan tetangganya yang selalu berbuat syirik? Nah, beda ya, musyrik dengan yang berbuat syirik. Beda. Seorang yang KTP-nya Islam, dia berbuat syirik, belum tentu dia musyrik. Karena kalau sudah dikatakan divonis dia musyrik, itu artinya dia telah murtad keluar dari Islam. Dan ini sangat berbahaya. Bagaimana sabda Rasulullah, "Man qala li akhiya kafir, faqad haru ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," dalam bahasa yang lain, "Ya aduhullah," wahai musuhnya Allah, "faqad haru ahaduhuma," berarti salah seorang mereka pasti ada yang kafir atau pasti ada yang menjadi musuh Allah. Ketika kita kita melihat tetangga kita berbuat kesyirikan, apalagi syirik itu kan ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar yang membuat pelakunya murtad, syirik asghar tidak. Seperti perdukunan itu tidak sampai menjadikan seorangnya pelakunya menjadi murtad, kecuali kalau sihir. Kalau sihir itu bisa murtad, ya. Kalau sihir itu bisa menjadikan pelakunya jatuh kepada kekafiran. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dia lakukan, dia berdoa kepada Allah boleh, karena statusnya masih seorang muslim. Pada khafidin, mungkin sering saya singgung ketika salah seorang sahabat pulang dari Romawi, dia lihat penduduk-penduduk Romawi sujud kepada raja-raja mereka. Lantas dia mikir, raja begini saja disujudin. Ini kalau sujud tentu Rasulullah lebih berhak disujudin, karena dia utusan Allah. Datang dia pulang menghadap Rasulullah, kemudian sujud dia di hadapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa kamu dia sujud? Sujud itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Rasulullah pun menjelaskan, tidak memvonis dia itu musyrik atau kafir. Nah, demikian. Sama dengan seorang sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, dengan kehendakmu dan kehendak Allah, kehendaknya Rasulullah dan kehendaknya Allah disamakan dengan dia. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Faqul, Masya Allah wahda. Katakan, hanya masya kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Jadi gak bisa kita samakan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah. Yang pertama itu yang berlaku kehendak Allah. Ya. Kalau kehendak Rasulullah seperti tadi, Rasulullah menghendaki Abu Thalib dapat hidayah, tapi kehendak Allah tidak. Makanya ini adalah ucapan kesyirikan. Kata Rasulullah, aja'atani lillahi niddan, kamu jadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Kalau Rasulullah dijadikan sekutu bagi Allah, ini perbuatan apa namanya? Syirik kan? Tapi Rasulullah menjelaskan, bukan memvonis, wah kamu musyrik. Nah, bukan gitu. Nah, demikian. Jadi kalau seorang yang sudah zahir yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita wajib untuk menilai dia seorang muslim hingga ada dalil yang yakin bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Apakah dia murtad, jelas murtad, ataukah dia, iya mungkin satu amalan yang memang sengaja dia murtad, menyatakan keluar dari Islam, barulah kita vonis dia sebagai seorang yang kafir. Jadi selama dia masih muslim, kita tahu tentang dia itu muslim, maka dia boleh kita mendapatkan doa dari kita minta keampunan. Dengan ditambah, dengan apa tadi? Penjelasan-penjelasan kepadanya. Itu yang terpenting. Bukan mengeluarkan dia dari Islam. Ustaz? Ya. Wallahu wa rasuluhu alam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang satu permasalahan kepada sahabat, sering sahabat menjawab wallahu wa rasuluhu alam. Artinya adalah Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Artinya lebih mengetahui daripada kita, para sahabat. Bukan berarti ilmunya Allah sama dengan ilmunya Rasulullah, itu maksudnya. Jadi kalau tentu Rasulullah SAW lebih mengetahui ketimbang sahabat. Nah, demikian. Dan kalau sekarang, ketika kita ditanya, bolehkah kita mengatakan Allah wa Rasulullah alam? Kalau dulu kan ada di antara para sahabat, Allah wa Rasulullah alam. Sekarang misalnya kita nggak tahu, boleh kita jawab Allah wa Rasulullah alam? Nggak. Wallahu a'lam. Wallahu Rasulullah a'lam itu ketika Rasulullah ada di hadapan mereka. Ya, ketika Rasulullah bertanya, sahabat enggak tahu atau tahu pun tapi enggak mau lancang. Ya. Sebagaimana di awal-awal poin Bukhari disebutkan, Rasulullah menyebutkan permisalan seorang mukmin itu sama dengan permisalan sebuah pohon. Ya, sebuah pohon. Pohon apakah itu? Tanya Rasulullah. Sahabat menyatakan ini, dan nanti mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Mengapa? Karena Rasulullah ada di situ. Ya, ucapan Allah wa Rasulullah alam. Dan ada sahabat yang memang sengaja enggak menjawab, bukan dikarenakan dia enggak tahu, tapi dikarenakan pertama karena dia junior, yaitu Abdullah bin Umar. Di situ ada Abu Bakar dan sahabat senior lain enggak menjawab. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahnya, sebenarnya saya tahu loh itu Pak, di kira-kira bahasa kita itu adalah pohon kurma. Apa kata Umar? Kenapa kamu enggak jawab di hadapan Rasulullah? Begitu, ya. Kenapa enggak jawab di hadapan Rasulullah? Jadi ketika para sahabat tidak menjawab, mereka bukan karena nggak tahu, terkadang memang dikarenakan ingin jawaban yang lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin mendapatkan jawaban yang lebih dari Rasulullah Sallam. Makanya sudah, daripada kita jawab macam-macam kan, Allah Rasulullah Alam, itu ketika Rasulullah ada. Tapi sekarang kalau Rasulullah nggak ada, kita mengucapkan Wallahu A'lam. Rasulullah meninggal, gimana Allah Rasulullah Alam? Misalnya begini, antum tanya kepada saya misalnya tentang masalah apa hukum KB pakai alat kontrasepsi. Saya nggak tahu, lalu saya katakan Wallahu Rasulullah Alam. Rasulullah nggak tahu tentang KB. Belum ada KB dulu. Alat kontrasepsi belum ada dahulu. Yang ada sekarang. Makanya tidak boleh mengucapkan Wallahu wa Rasulullah Alam. Yang boleh Wallahu A'lam. Bisa ini ya? Ada pertanyaan baru, Fit? Ada, Ustaz. Apa itu? Begini, Ustaz, tentang hadis yang berubah tadi. Saat ini katanya sudah banyak yang memakai hadis tersebut, bukan hanya dari kalangan salafi saja, dari kalangan NU, kalangan jamaah tabligh, kemudian kalangan tarekat juga memakai hadis ini. Jadi secara menyeluruh mereka meyakini mereka merubahnya. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Iya, pertanyaannya semua kalangan pakai hadis yang tadi, semua kalangan memakai hadis yang tadi. Jadi masing-masing mereka, ya mereka lah yang mengatakan ini kami mengajak pada pada apa namanya jalan yang lurus, yaitu semua kelompok kaum muslimin yang ada di kalangan kaum muslimin semua mengatakan bahwasanya mereka berada di atas jalan yang lurus, mereka mengajak pada jalan menuju surga, mereka mengatakan berada di atas Quran dan Sunnah. Jangankan orang-orang yang dalam ruang lingkup ahli sunnah, ya, orang sunni, orang-orang syiah pun mengatakan kami berada di atas Quran dan Sunnah. Kita lihat saja kelompok organisasi massa yang terbesar di dunia, ya, di Indonesia, Muhammadiyah mengatakan kami berdasarkan Quran dan Sunnah. Kemudian orang NU kalau di Medan Al-Wasliyah mengatakan apa dasar kalian? Quran dan Sunnah. Orang Ahmadiyah juga begitu, para Yahudin. Ya, orang Ahmadiyah juga begitu. Ketika dia mengatakan, kenapa kalau kalian mengatakan ada Rasul berpanam? Ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena kalau ada kelompok mengatakan kami hanya berdasarkan Quran, itu sangat mudah sekali diklaim ini kelompok sesat. Pasti mereka akan mengatakan berada di atas Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk membedakan sunnah yang mana dan Quran yang mana, yaitu ala manhaji, ala fahmi salaful ummah. Quran dan sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat dahulu. Oleh karena itu, para Khofiddin, ketika misalnya ada sebuah amalan tarikat, begini dan begitu, yang diambil dari Quran, karena pada umumnya diambil dari Al-Quran, bahkan mentera-mentera pun banyak diambil dari Al-Quran, maksudnya dibalik-balik, dari Al-Quran diambil, pun sekarang banyak diambil dari Al-Quran ucapan mentera-menteranya. Jadi permasalahannya, apakah pemahaman Al-Quran tersebut sebagaimana dipahami oleh para sahabat ataukah tidak, itu yang menjadi pembedanya, ya. Oleh karena itu, ketika adanya azan dua kali untuk sholat Jumat, apakah ini bid'ah dan tidak? Tidak, kenapa? Sahabat pernah melakukannya. Nah, demikian. Zaman sahabat ada. Mengapa tidak dikatakan bid'ah? Karena para sahabat waktu itu sudah sepakat. Tidak ada yang mengomentari. Hanya pelaksanaannya beda dengan sekarang. Kalau dahulu, melaksanakan azan yang pertama itu sebelum masuk waktu dan di pasar. Nah, demikian. Dan dua, pada zaman Utsman bin Affan, masalah yang lain tidak ada cerita, tidak ada berkomentar. Demikian juga masalah membukukan mushaf. Dulu pada zaman Rasulullah kan tidak ada dibuku-bukukan Al-Quran, masih di tulang-tulang, masih di pelepah-pelepah kurma, ya. Tapi pada Utsman bin Affan, pada zaman Utsman bin Affan mulai dibukukan. Apakah ini tidak? Tidak, karena sudah kesepakatan para sahabat. Jadi kita lebih mudah, ya, lebih mudah. Kalau tidak, kalau kita katakan hanya Quran dan Sunnah saja, yang ketiga pengantar salaf, para sahabat tidak, berarti membukukan Al-Quran itu masuk bid'ah. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para ikhwatin, azanallahu iyyakum. Jadi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ala basiratin, di atas kebenaran, di atas ilmu, ya, di atas ilmu. Ilmu itu adalah Quran dan Sunnah dan dipahami sesuai dengan manhaj salaful ummah. Kalau antum lihat buku-buku tarekat, ya, mereka menyebutkan dalil-dalil Quran dan Sunnah, tapi sesuai dengan apa yang mereka pahami. Saya mendapat kiriman sebuah buku, ya, tentang penetapan Rasul ke-26. Memang sengaja dikirim dari orang Ahmadiyah. Pusat mereka di mana? Jalan Ketaka atau Jalan Apit? Nah, pesan 3. Dikirim dengan saya langsung. Satu buku. Saya lihat penjelasannya Quran dan Sunnah. Kalau orang awam jalan kata, betul, baca ada dalilnya. Tapi khilafiyah. Jadi khilafiyah jadinya. Ya, jadi khilafiyah jadinya. Kenapa Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah? Dasar mereka yang paling kuat, yang mereka anggap paling kuat adalah memang begitu sunnatullah. Rasulullah saja dahulu ketika dia menyatakan diri sebagai Rasul, apa semua orang mau membenarkan? Kan diingkari. Kedua yang mengiyakan itu sunnatullah. Jadi sekarang kalau seandainya orang kaum muslimin mengingkari adanya Rasul Planam, dia mau pergi sunnatullahnya katanya. Nah begitu, nanti mereka akan tahu akan kebenarannya. Nah begitu para kapitin. Itu diantara pendalilan. Saya punya buku tentang dasar-dasar yang dipakai oleh N11, Orang takfiri, ya, para teroris, ya. Mereka punya buku dan saya ada bukunya. Memang bukunya waktu itu ya biasa masih fotokopi, clipping. Mereka menetapkan adanya bai'at terhadap imam mereka, maksudnya pimpinan mereka. Kemudian pengkafiran orang-orang tertentu itu ada di situ. Pakai hadis. Bukan pakai hadis. Tapi bagaimana cara memahami hadisnya? Nah, demikian. Yang memahami hadis itu yang dalam memahami itu perlu ada standar dalam memahaminya. Makanya para ulama kita itu waris mewarisi ilmu ini. Jadi jajaran ulama-ulama ahli hadis itu seperti mata rantai. Dan kalau kita misalnya di Indonesia ini kan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Insyaallah nanti pada bulan 3 kita akan buat daurah manhaj akidah dan fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Itu merupakan disertasi doktor Ustaz Muhammad Nur Ihsan yang di Jember. Doktor Madinah. Itu yang dibuat manhaj akidahnya Imam Asy-Syafi'i supaya kita jelas sebenarnya bagaimana yang dikatakan mazhab Imam Syafi'i. Doktor, risalah doktor, tesis disertasi doktor S3 Madinah. Karena memang ada yang aneh-aneh. Dulu saya waktu sekitar 4 tahun, 5 tahun yang lalu pernah sholat di Kodam. Ustaznya mengatakan, sesungguhnya 4 mazhab ini adalah 4 mazhab yang diakui oleh para sahabat. Yang mendengar angguk-angguk. Siapa? Kok ngangguk semua ya? Yang diakui oleh 4 mazhab ini adalah mazhab yang diakui oleh para sahabat. Itu saya pun heran. Tapi yang mendengar angguk-angguk. Oh iya betul. Saya tengokin begitu. Oh iya betul. Nah itu. Jadi dia bilang kalau di Indonesia ini kan fikih Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari kan, Asy'ari dan Maturidi. Kok bisa dibeda-bedakan? Kalau akidah fikih Syafi'i, kenapa akidahnya nggak Syafi'i juga? Kenapa kok ngambil yang enak-enaknya saja begitu? Yang kalama deh kalau itu yang begini sama begini, yang ini akidahnya belum, yang Asy'ari aja. Kenapa begitu? Anda semuanya kalau betul-betul jadi pengikut Syafi'i. Nah, gitulah kira-kira. Dalam masa itu nggak diambil, dalam masa itu nggak diambil. Jadi jadi permasalahannya pertama taufik dari Allah. Itu yang pertama sekali. Ini apa merupakan sumber dasar awal. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para khotibin kita diajari setiap sholat ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, dan itu seharusnya kita doa seterusnya. Kalau sholat kita doa, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada taufik yang memberi petunjuk kita, inilah jalan yang lurus. Kita perhatikan bagaimana Salman Al-Farsi mencari kebenaran dari mulai dari Parsi, dia dari Parsi itu kan daerah Iran, jadi Buddha itu sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah. Perhatikan dalam rangka mencari kebenaran. Yang pertama sekali kita doa kepada Allah, ya Allah beri kami taufik. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Yang pertama, yang kedua, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Dan mereka-mereka yang berusaha di jalan kami, mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Itu yang pertama. Usaha, doa. Kemudian, standarnya para khabibin, yaitu juru dakwah yang selalu menyandarkan ucapan-ucapan tersebut berdasarkan dalil-dalil. Dalil-dalil, kemudian pertama dalil-dalil sahih tentunya. Quran dan sunnah yang sahih. Ya, Quran dan sunnah yang sahih. Kemudian selalu memberikan penjelasan-penjelasannya berdasarkan ucapan-ucapan para ulama-ulama yang standar. Yang standar di dunia. Misalnya apa ya, orang enggak mengakui Albani, tanya. Orang enggak mengakui Ibn Baz, orang enggak mengakui Ibnu Taimiyah dan Abdul Abi Wahab. Tapi bukankah orang mengakui Imam Syafi'i? Bukankah orang mengakui Imam Bukhari? Bukankah orang mengakui Imam Muslim? Bahwa kan ini. Karena Imam Syafi'i, Imam Muslim juga memiliki pendapat-pendapat tentang masalah fikih. Demikian. Oleh karena itu, dalam dakwah salaf, ya dakwah salafi, selalu dalam berdakwah membacakan kitab. Itulah dia. Kalau dakwah itu pakai kitab, sehingga gak satu tema kamu ngantor ke mana kemari. Dan mengajak para madu'unya untuk memiliki kitab. Kalau dia gak punya buku aslinya, buku terjemahannya. Bukan dikarenakan supaya ustaz buku, karena ustaz yang menulis, kemudian supaya laku bukunya. Enggak, ini bukan bisnis. Ya, supaya apa? Si madu'u punya, punya dasar ilmiah. Dia gak menghafal, tapi dia pernah mendengar, pernah membaca. Ketika dia ditanya, dia tahu referensinya. Ini dia, referensinya. Banyak jangan tuh gak punya buku. Pernah dengar. Nanti kalau tanya orang, kata Ustadz Ali Nur, gak laku. Dalam dakwah kita gak laku, kata Ustadz Ali Nur. Kata Ustadz Bunga, itu gak laku. Bedanya kita dengan yang lain. Ini dia, hadisnya. Antum gak ngapal buku. Hadis gak hafal. Jadi bagaimana? Ya buku. Oh ini dia, sini. Saya kasih bukunya. Terkadang mereka COVID-19, ya, kaum muslimin itu kalau kata ustaz pun dia langsung nggak dengar. Tapi kalau dikasihkan buku, dia bisa menerima. Seperti buku Kitab Tauhid itu kan bukunya ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kalau orang melihat Muhammad bin Abdul bin Abdul Wahab ini buku Wahabi, nggak terima. Makanya sebagian percetakan menghapus nama lengkapnya. Jadi apa? At-Ta'lif ditulis oleh Ibnu At-Tamimi. Artinya apa? Abdullah Ibnu At-Tamimi begitu. Itu oleh Ibnu Tamimi. Terima, kenapa? Pokoknya jangan ada wahabnya begitu. Pengarang itu enggak disebutkan namanya, tapi apanya saja, sukunya. Jadi para Khofiddin, makanya itu sering saya singgung, ketika kita tidak diterima oleh orang apa penjelasan kita, tapi dia enggak menerima kebenaran. Jangan-jangan kita yang enggak diterimanya, kitanya tidak terima, bukan? Bukan yang kita bawa. Kalau ada orang lain bawanya lebih bagus buat kita, mungkin dia menerima. Ketika kita, ah kau ya, begitu. Sebagai enggak boleh membuat itu, enggak menerima kebenaran. Ini hadis yang dikasih tahu, hadis yang diberitahu, enggak menerima hadis. Muslim macam apa ini? Padahal mungkin dikarenakan dia yang bawa. Dia tahu semua, dan orangnya begini. Baca hadis pula kan begini. Coba yang lain yang bawa. Dengan ucapan yang sama, hadis yang sama. Dia akan terima. Nah, enggak boleh kita ponis orang enggak menerima kebenaran ketika kita menjelaskan. Bisa saja dia enggak menerima karena kitanya, bukan dikarenakan ucapannya. Iya. Bahkan saya kalau menjelaskan hadis misalnya, pada orang tabrik, nggak terima langsung. Nggak paham mereka, ingin dulu kena saya sepak sama Faris, katanya begitu. Anggapan mereka begitu. Tapi coba orang tabrik juga yang menyampaikan hadis itu. Terimanya. Ini sunnahnya begini, kita terima. Makanya, ya penting itu kita menyampaikan. Macam di masjid ini lah. Mungkin kalau saya yang cerita, banyak orang nggak terima, tapi kalau ustadz yang mereka panggil dengan isi yang sama, saya yakin terima. Ustadz yang mereka panggil, saya kan sering juga dengar dari rumah, karena istri bagus sih, bagus apa yang diceramakan ustadz itu, terima dengan oleh masyarakat. Jadi yang nggak masalah itu orangnya sekarang yang jadi ngomong, bukan isinya. Jadi kita maklum aja dengan kondisi seperti itu. Kadang-kadang apa saat itu tegas ustadznya begini, bagus ustadznya. Nanti coba, saya yang tampil. Ah, itu bahaya itu. Bahaya. Begitu, jadi kita harus maklum lah dalam masalah seperti itu. Begitu memang. Jadi yang terima itu bukan, gak terima kan karena, bukan karena isinya, tapi kitanya. Gitu ya. Ya, itu maaf, maklum aja lah. Kan bukan hebat kali ya. Kalau terima dari kita semua. Demikian juga kan kita baca buku, ya. Baca buku juga harus selektif. Selektif, riwayatnya siapa, tahqiq. Kadang-kadang, apa namanya, buku itu hanya menyebutkan riwayat, kita menyebutkan derajat hadis. Nah, dia menyebutkan derajat hadis. Nah, disebut Tabrani, tapi tidak menyebutkan hadis atau ayat ketiga. Jadi, kita lihat footnote-nya. Kadang-kadang ada buku yang menyebutkan hadis, tapi tidak sebutkan tak dari mana-mananya. Dari mana asal-asalnya. Ada lagi menyebutkan Rasulullah bersabda ujungnya al hadis, ada begin, ya hadis dari mana nggak tahu. Ada punya lain, Nof? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Iya. Ya udahlah ya, kita tutup aja lah ya. Boleh, Ustaz. Ya demikian apa yang Khofiddin. Tentung juga saya kira nggak ada pertanyaan, kalaupun ada ya ditunggu aja. Sekian itu saja. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.